Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman isya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ali ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin para jamaah haji yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada malam hari ini insyaallah saya akan menyampaikan tentang bentuk-bentuk syirik kecil, bentuk-bentuk syirik kecil. Besok insyaallah kita akan bahas tentang contoh-contoh syirik besar. Di antara dosa yang paling besar adalah dosa kesyirikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir?" Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa yang terbesar dari dosa-dosa besar? Qalu bala ya Rasulullah. Kata para sahabat, "Tentu ya Rasulullah." Apa itu dosa paling besar di antara dosa-dosa besar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-isyraku billah," berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, "Hukukul walidain," durhaka kepada orang tua. Kemudian beliau berkata, "Ala wa syahadatuz zur," persaksian palsu. Yang pertama kali beliau sebutkan adalah berbuat kesyirikan. Dan syirik ada dua, syirik besar maupun yang kedua syirik kecil. Perbedaannya di mana? Persamaannya sama-sama dosa paling besar. Perbedaannya syirik akbar, syirik besar, kalau seorang melakukannya maka dia telah keluar dari Islam. Dia telah membatalkan syahadahnya. La ilaha illallah. Sebagaimana wudu bisa batal, sebagaimana sholat bisa batal, sebagaimana haji bisa batal, puasa bisa batal, Islam juga bisa batal. La ilaha illallah, seorang batal tatkala dia terjerumus dalam syirik akbar, syirik besar. Adapun syirik kecil tidak demikian. Syirik kecil dia tidak membatalkan Islam seorang, tapi dia hanya membatalkan amal soleh yang bercampur dengan syirik kecil tersebut. Yang seorang muslim berusaha bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk meninggalkan segala bentuk kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil, agar dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi diampuni dosa-dosanya. Karena barang siapa meninggal dalam kondisi terbebaskan dari syirik kecil, maka dia dijamin ampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah dalam hadis qudsi, "Ya bena Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Wahai anak Adam, kalau engkau datang kepada aku dengan dosa sepenuh bumi ini," bayangkan dosa sepenuh bumi, dosa-dosa besar dia lakukan, ya, bukan sebesar gunung, bahkan sepenuh bumi ini, kemudian kau bertemu dengan aku dan tidak berbuat syirik sama sekali, aku akan mendatangi engkau dengan ampunan juga seluas bumi ini. Oleh karenanya barang siapa yang meninggal dalam kondisi bersih dari syirik besar dan syirik kecil, dia dijamin ampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Mu'adz bin Jabal dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya, "Wa haqqul ibad ala Allah alla yu'adziba ma la yushriku bihi syai'a." Dan hak hamba terhadap Allah, Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sama sekali. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sama sekali. Oleh karenanya, ada di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam 70 ribu orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Mereka masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Di antara ciri-ciri mereka, mereka ini, ya, tidak pernah melakukan kesyirikan, yaitu tatoyur. Wala yatatoyarun. Mereka tidak pernah melakukan syirik tatoyur. Apa itu tatoyur? InsyaAllah akan kita bahas sebentar lagi. Dari sini, hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seorang berusaha menjauhi segala bentuk kesyirikan, termasuk syirik-syirik kecil. Dan yang perkara yang menyedihkan kita, banyak saudara-saudara kita di tanah air terjerumus dalam praktek-praktek kesyirikan, ya, dalam kondisi mereka tidak tahu kalau itu adalah kesyirikan. Maka tugas kita untuk menjelaskan apa sih contoh-contoh kesyirikan, apa sih model-model kesyirikan, agar untuk kita jauhi. Sebagaimana perkataan seorang penyair, "Araftu syarra la li syarri, walakin li tawaqqihi, man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa' fihi." Aku mengenal keburukan, aku mempelajari keburukan bukan untuk melakukannya, tetapi aku mengenal keburukan untuk menjauhinya. Barang siapa yang hanya mengenal kebaikan dan tidak tahu keburukan, dia akan terjerumus satu saat dalam keburukan tersebut. Maka seorang berusaha mengenal kebaikan dan juga mengenal keburukan-keburukan. Sebagaimana perkataan Hudzaifah bin Yaman, dia berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair, wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata yudrikani." Para sahabat bertanya kepada Nabi tentang kebaikan, adapun aku bertanya kepada Nabi tentang keburukan. Aku berusaha mengenal keburukan, aku khawatir keburukan tersebut ya aku temui. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun jenis-jenis kesyirikan, syirik kecil, ingat ya, kita berbicara tentang syirik kecil. Syirik akbar, syirik besar besok insyaallah. Yang banyak tersebar di tanah air kita di antara syirik-syirik kecil, di antaranya adalah tatoyur. Apa itu tatoyur? Tatoyur adalah istilah syar'i, istilah syariat, yaitu seorang mengkaitkan nasib sial dengan apa yang dia lihat, dengan apa yang dia dengar, dengan hewan tertentu, dengan angka tertentu, dengan hari tertentu, dengan waktu tertentu. Ini namanya tatoyur. Ini namanya tatoyur. Dahulu, asal kalimat tatoyur diambil dari to'ir. To'ir artinya burung. Dahulu, orang-orang Arab jahiliyah, ini adat orang-orang Arab jahiliyah, mereka dahulu jika ingin bersafar, mereka pergi ke jenis burung tertentu. Mereka menuju ke burung tertentu. Kemudian mereka usir burung tersebut. Kalau burung tersebut ternyata terbang ke sebelah kanan, maka mereka melanjutkan safar mereka. Tetapi kalau burungnya terbang ke sebelah kiri, maka mereka menganggap ini sial. Mereka tidak jadi bersafar. Sehingga timbullah istilah tatoyur, yaitu menggunakan burung untuk menentukan nasib baik atau nasib sial. Akhirnya dijadikan istilah syariat at-tatoyur, dan itu berlaku kepada segala hal. Ya, baik tentang apa yang kita lihat atau apa yang kita dengar, baik berkaitan dengan hewan tertentu atau angka tertentu. Dan ini banyak diyakini oleh saudara-saudara kita di tanah air. Sebagai contoh ya, sebagai contoh, sebagian saudara-saudara kita meyakini angka 13 angka sial. Angka 13 angka sial. Dan ini lumayan banyak yang meyakininya. Sehingga tatkala kita masuk hotel-hotel, hampir tidak ada hotel kamar 13 atau hampir tidak ada hotel lantai 13. Kenapa? Karena lantainya cuma sampai 10. Bukan demikian, ya enggak. Jadi lantai 12 langsung loncat lantai 14. Demikian juga kursi di pesawat. Kursi di pesawat tidak ada kursi nomor 13. Pasti 11, 12, loncat 14 atau loncat 15. Mereka menghindar angka 13. Angka 13 dianggap sial. Ini dari mana akidah ini? Datang dari mana? Ya. Nenek moyang kita juga tidak mengenal akidah ini. Kita baca sejarahnya ternyata berasal dari orang-orang kafir. Orang-orang bule, orang-orang Eropa. Mereka meyakini angka 13, angka sial. Dan ini aneh. Secara logika tidak masuk akal. Dan secara praktek juga tidak menunjukkan sesuatu. Ya. Kenapa angka 13 angka sial? Dari mana? Secara logika. Siapa yang bisa menjelaskan secara ilmiah angka 13 angka sial? Tetapi jadilah suatu keyakinan yang diyakini oleh banyak orang. Apa bedanya 13 sama 14? 13, 14 enggak ada bedanya. Sama-sama angka. 13, 14 terus mirip 11, 12. Enggak ada bedanya. Apa bedanya? Ya 13 ya 14. Sama-sama tidak mendatangkan keuntungan dan sama-sama tidak mendatangkan kemudharatan. Namun keyakinan diyakini oleh banyak orang di masyarakat kita ya. Sekarang kalau seorang punya anak banyak, boleh enggak dia punya anak sampai 13 orang? Boleh atau tidak? Boleh. Oh, enggak boleh Ustaz. Anak ke-13 anak sial. Ya sudah kalau gitu gimana caranya? Loncat langsung anak 12, anak 14. Gimana caranya? Ya ingat, istri saya bersaudara 13 orang. 13 orang. Ya, alhamdulillah ya. Yang 13 juga anak ke-13 hafal Quran alhamdulillah ya. Oleh karenanya tidak ada bahwasanya 13 angka 13 itu angka sial. Itu aneh tapi diyakini oleh banyak orang. Di antara tatoyur yang tersebar di tanah air kita ada yang diyakini oleh orang-orang Cina dengan akidah feng shui. Dan itu banyak mulai ditiru oleh orang-orang Islam ya. Ini tidak benar. Dari mana rumah kalau di sini kemudian sial, ini kalau di sini sial, ini kalau ini mujur, enggak ada ya. Ya, tidak ada. Itu akidah dari mana? Ya. Tidak pernah diajarkan oleh agama kita dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi SAW. Kita tidak boleh berakidah kecuali ada dalilnya. Islam itu dengan bil adillah. Islam itu dengan dalil. Kalau Islam tidak dengan dalil, semua orang bisa bikin agama sendiri kalau begitu. Semua orang boleh bikin keyakinan sendiri. Semua orang boleh bikin akidah sendiri. Islam itu dengan dalil. Dalil itu apa? Qala Allah wa qala Rasul. Firman Allah, sabda Nabi SAW. Kalau tidak ada dalilnya, maka jangan kita yakini. Oleh karenanya, Nabi Yusuf AS waktu mengingkari orang-orang musyrikin, dua temannya di penjara yang berbuat syirik, dia mengatakan, ya sahibai sijini, a'arbabu mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar, ma ta'buduna min dunihi, illa asma'an sammaitumuha, antum wa aba'ukum, ma anzalallahu biha min sultan. Wahai dua temanku di penjara, apakah Tuhan yang beraneka ragam, bermacam-macam, lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa? Tidaklah yang kalian sembah kecuali hanyalah patung-patung, batu-batu yang kalian namakan Tuhan oleh kalian dan nenek moyang kalian. Ma anzalallahu biha min sultan, Allah tidak pernah menurunkan dalilnya. Jadi, untuk mengenal suatu itu benar atau tidak, lihat ada dalilnya atau tidak. Kalau enggak ada dalilnya, itu bukan Islam. Siapa yang berani mengatakan ini Islam kalau tidak ada dalilnya? Jangan berani-berani mengatakan ini Islam kalau enggak ada dalilnya. Apalagi masalah akidah, enggak boleh kita meyakini kalau tidak ada dalilnya. Kita tidak boleh sembarang berakidah. Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatur akidah kita. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan at-tiyaratu syirkun, tatayur adalah syirik. Mengkait-kaitkan nasib baik dengan apa yang dilihat, angka tertentu, apa yang didengar, ya, maka itu adalah kesyirikan. Hati-hati. Seperti meyakini angka 13 adalah angka sial. Ini tidak benar. Ya. Ini khurafat. Ya. Ustaz, tapi pernah. Itu kebetulan. Banyak orang rumahnya nomor 13 juga enggak sial. Banyak kamar di sini kamar 13 juga tidak pernah sial. Kalau kamu kebetulan anak 13 sial terus, itu kebetulan. Berarti kamu yang enggak beres. Kamu mungkin tidak bertakwa kepada Allah, makanya sial terus. Ya. Enggak benar. Di Arab Saudi orang punya anak sampai banyak. Saya punya teman 24 bersaudara, 25 bersaudara, 50 bersaudara. Ada nomor 13-nya. Indonesia jarang orang anak nomor 13. Di sini banyak orang anak nomor 13. Dan mereka tidak sial. Contoh tatoyur seperti meyakini burung hantu pertanda kesialan. Lagi di rumah tiba-tiba ada dua ekor burung hantu datang. Bung, bung, aduh, sial. Ada dua ekor burung hantu. Mohon maaf ya, ini ada tolong masuk ya, itu tolong ya bapak-bapak diminta izin karena rapat karena ini jalur lalu larang, tolong masuk ya, tolong bawa rapat biar bisa masuk, tolong ya, biar tidak menghalangi jamaah haji yang lain dari negeri-negeri yang lain. Sebelah sini agak kosong, sebelah sini ke kiri. Taib hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi misalnya ada burung hantu datang, kemudian kita meyakini ini ada kesialan. Kok ada burung hantu ya datang dua ekor ya. Kemudian wah jangan-jangan ada dua orang akan mati dari keluarga kita. Ini enggak benar. Itu burung hantu lagi mampir, mungkin suami istri lagi ngobrol, kemudian kita tuduh yang tidak-tidak. Suudzon sama burung hantu enggak boleh. Ya cuma datang kemudian ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ya. Ya. Kita tidak boleh ya, bahkan suudzon kepada hewan ya, tidak boleh. Rasulullah SAW pernah membela harga diri ontanya waktu dituduh oleh sebagian sahabat waktu ontanya tidak mau jalan, maka Rasulullah SAW membela ontanya yang dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Taib hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, contoh lagi ya, meyakini hari-hari tertentu adalah hari sial atau hari mujur. Oleh karenanya ini banyak tersebar di, mohon maaf, misalnya di tradisi orang Jawa ya, kalau mau nikah maka dilihat calon lelaki, mempelai wanita, dilihat tanggal lahirnya. Yang satu misalnya lahir Kamis Legi, satunya Jumat Kliwon. Ya ini waktu digandengkan mau dinikahkan harus dilihat primbonnya, dihitung-hitung entah dengan rumus apa, rumus forkas atau rumus yang lainnya, nanti keluarnya tidak boleh menikah kecuali bulan ini. Kalau anda menikah pada bulan ini berarti sial. Akhirnya sebagian orang tidak bisa cepat menikah, ditunda. Dihitung-hitung dengan hitungan tertentu, oh kamu ini kalau karena lahirnya ini, maka ditunda pada bulan yang lebih lama. Inilah kesialan, ini bikin sial gara-gara hitung-hitung seperti ini. Harusnya nikah cepat jadi nikah tertunda. Di zaman jahiliyah dahulu, Orang-orang musyrikin jahiliyah menganggap nikah bulan Syawal adalah ya mendatangkan keburukan. Nikah bulan Syawal adalah mendatangkan keburukan. Oleh karena Nabi SAW membantah mereka dan Nabi menikah Aisyah pada bulan Syawal. Pada bulan Syawal. Tidak ada kaitannya. Menikah kapan saja silakan. Mau bulan Syawal, ya, mau bulan Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya, kalau Ramadan memang agak susah ya karena harus puasa ya. Tapi enggak ada sial-sialan enggak ada, ya, enggak ada. Ada sebagian orang kalau buka dagangan, dia buka kios misalnya, buka toko. Kalau pembeli pertama orangnya cacat buta, dia bilang ini hari sial. Masa pembeli pertama apa? Orang buta. Ya, akhi subhanallah. Ini sudah orang buta ente kasihani, malah ente bilang dia pembawa apa? Sial. Dahulu Fir'aun dan teman-temannya menganggap Nabi Musa pembawa sial. Wa idza ja'atumul hasanatu qalu lana hadhi wa in tusibhum sayyi'atun yaqul yatayyaru bi Musa wa ma ma'ah. Kalau datang kebaikan kata mereka memang ini hak kami. Kalau datang keburukan mereka bertatoyur dengan Nabi Musa dan pengikutnya. Kata mereka Musa ini bikin sial. Musa sama pengikutnya bikin sial. Dulu waktu belum Nabi Musa datang dan kaumnya belum datang kita tenteram-tenteram saja. Sekarang Nabi Musa berdakwah bikin sial, banyak bencana datang kata Firaun dan para pengikutnya. Kata Allah ala inna ta'irahum indallah. Bahwasanya kesialan mereka sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kaitannya dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, ini keyakinan yang banyak tersebar tanah air. Ada istilahnya nama pamali. Pamali itu kebanyakannya tatoyur. Hati-hati. Ada perempuan duduk di depan pintu misalnya, jangan duduk situ. Kalau perempuan duduk depan pintu nanti enggak datang jodohnya. Ini dari mana seperti ini? Kalau orang bantai justru duduk depan pintu biar dilihat orang, biar ditaksir. Dari mana dalilnya? Kalau duduk depan pintu kemudian enggak ada jodohnya, dari mana dalilnya? Ya. Sampai ada juga keyakinan di sebagian tempat, kalau ada anak lahir pas azan maghrib atau pas maghrib, maka ini bahaya. Mereka mengadakan ritual khusus. Dengan ini ritual-ritual tertentu, kemudian mengambil pusarnya diapain, kemudian dibaca-bacain, kemudian disimpan di mana. Ini dari mana seperti ini? Emang kalau lahir pas azan maghrib kemudian sial, dari mana dalilnya? Tidak boleh kita berkeyakinan demikian. Keyakinan tersebut syirik. Keyakinan tersebut bukan tidak ada apa-apa, dosa. Dan dosanya adalah kesyirikan. Oleh karena seorang berhati-hati tidak boleh sembarang berkeyakinan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita mau bahas tentang model-model keyakinan seperti ini di masyarakat sangat banyak, ya. Banyak sekali contoh-contohnya. Contoh lagi seperti kalau orang nabrak kucing, wah ini sial ini. Sial. Bahkan ketakutan, caranya gimana? Harus kita buka baju dalam yang kita pakai. Kemudian kucingnya ini sebagian orang seperti itu. Baru kucingnya dikafankan, kemudian dikuburkan dan yang lain sebagainya. Kita bilang tidak ada seperti itu. Kalau Anda ketabrak kucing, tidak sengaja, ya tidak berdosa, tidak tahu. Ya sudah disingsikan, tidak harus dikuburkan. Yang penting jangan sampai menjadi bangkai yang bau mengganggu orang. Kalau Anda sengaja membunuh seekor kucing, maka dosa, dosa besar. Bukankah Rasulullah mengatakan, dakhalat imra'atun naro fi hirratin habasatha. Hatta matat, seorang wanita masuk neraka jahanam gara-gara seekor kucing yang dia kekang sampai mati. Lahi atau amatha, walahi tarokatha, takulu min khosyashil ard. Dia kekang kucing tersebut, tidak dikasih makan dan tidak dilepas untuk cari makan sendiri, akhirnya mati. Perempuan ini masuk neraka jahanam. Kalau Anda sengaja nabrak kucing, ya Anda berdosa. Tapi kalau enggak sengaja, tidak dosa. Ya. Di sini di Arab Saudi banyak sekali kucing, keinjak ya. Ya sudah, nanti tinggal ada petugas kebersihan membersihkan. Enggak sengaja mau diapain. Jadi tidak boleh kita berkeyakinan yang aneh-aneh kecuali ada dalilnya. Kalau enggak ada dalilnya maka tidak boleh kita sembarang berkeyakinan karena hukumnya adalah kesyirikan. Ya. Disebutkan kisah, ada seorang raja, dia keluar dari istananya, kemudian dia bertemu dengan seorang yang buta. Baru dia keluar istananya ketemu dengan orang buta. Katanya dia ini orang buta ini pembawa sial. Akhirnya dia bilang sama anak buahnya, penjarakan orang buta ini. Saya baru keluar istana kok ketemu orang buta. Akhirnya raja tersebut pergi entah berburu, entah ada acara. Kemudian dia pulang, sore atau malam dia pulang, baru dia keluarkan orang buta tersebut. Kata dia, ya, engkau pembawa sial. Akhirnya apa kata orang buta tadi? Raja, kau yang bikin sial saya. Gara-gara ketemu kamu, saya di penjara. Oleh karena hadirin yang Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau timbul dalam hati kita, jangan-jangan serahkan kepada Allah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melawan tatayur, karena menghilangkan kebiasaan itu susah. Karena kita sudah dari kecil sudah kebiasaan meyakini seperti itu, akhirnya timbul keyakinan seperti itu. Ya. Tidak boleh kita sembarang berkeyakinan. Ini di antara syirik kecil yang banyak tersebar di tanah air. Di antara syirik kecil lain yang juga banyak tersebar di tanah air adalah memakai jimat. Adalah memakai jimat. Terlalu banyak dalil yang menjelaskan bahwasanya jimat ya adalah kesyirikan dan diharamkan dalam syariat Islam. Saya ulangi, jimat maksudnya azimat. Karena saudara-saudara kita orang Malaysia, jimat artinya hemat ya. Ya, saya pernah ke Kuala Lumpur, ada iklan besar jimat. Wah, jimat diiklanin. Ternyata maksud artinya apa? Hemat. Kalau enggak, coba tanya orang Malaysia ya. Maksudnya azimat yang dipakai untuk menolak bala, untuk mendatangkan kebaikan, itu kesyirikan. Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallam, "Innar ruqa wattamaima wattiwala tasyirkun." Sungguhnya jampi-jampi, sesungguhnya jimat-jimat, azimat-azimat, dan sungguhnya pelet adalah kesyirikan. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allaqa syaikan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang memakai jimat, maka dia telah berbuat kesyirikan. Dan yang dimaksud dengan jimat adalah semua yang dipakai dalam rangka atau digantungkan ya atau dipasang ya dalam rangka untuk menolak kemudaratan. Suatu hari ada sahabat bernama Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu. Dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia pakai semacam tali ya, jimat sebagai jimat di tangannya. Maka Rasulullah SAW tegur, kata Rasulullah SAW, "Ma hadhihi? Apa yang kau pakai ini?" Kata dia, "Minal wahinah, ya Rasulullah, saya pakai ini jimat untuk menolak penyakit yang buat saya lemah." Kata Nabi SAW, "Inzi'ha, lepaskan jimatmu. Fa innaha la taziduka illa wahnan." Sungguhnya jimat yang kau pakai itu semakin membuat engkau semakin lemah. "Fa innaka law mitta wa hiya 'alaik ma aflahta abaddan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau kau meninggal dalam kondisi jimatmu masih kau pakai, kau tidak akan beruntung selamanya." Bayangkan Nabi tegas. Ya, Nabi tegas. Kata Nabi, "Kalau kau meninggal masih pakai jimat, kau tidak akan beruntung selamanya." Oleh karenanya ada ar-rahtu, sebagian orang, sekitar 9 orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka membaiat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW baiat semuanya, tinggal satu tidak Nabi baiat. Maka dia bertanya, mereka bertanya, "Kenapa anda tidak membaiat si fulan?" Kata Nabi, "Dia pakai jimat. Rasulullah SAW tidak mau baiat sama dia." Ya. Maka seorang menghindarkan diri sejauh mungkin dari jenis-jenis kesyirikan, diantaranya adalah pakai jimat. Dan jimat banyak modelnya. Ya. Jimat banyak modelnya. Apakah dalam bentuk ya kerang, seperti kata Nabi SAW, ya, "Man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu." Kata Nabi, barang siapa yang pakai jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Dan barang siapa yang pakai wada'ah, wada'ah itu kerang. Kerang. Ya, kerang yang buat main dakon itu. Itu dulu di zaman jahiliyah dijadikan jimat. Ya, maka Allah tidak akan berikan dia ketenangan. Jadi jimat itu berbagai macam modelnya. Ada yang pakai tulang, ada yang pakai tali, ada yang pakai besi, ya, ada yang apa saja yang digantung dalam rangka menolak bala. Karena secara logika enggak masuk akal, apa hubungannya tulang kemudian tidak terganggu? Dari mana dalilnya? Itu semua hanyalah omongan-omongan para dukun. Yang jadi masalah para hadirin, jimat semakin laris di tanah air kita karena banyak orang jualan jimat. Dijual. Saya bahkan pernah ketemu dengan salah seorang sahabat ya, kemarin baru-baru saja main ke rumah. Alhamdulillah, dengan sebab dia ada ratusan orang masuk Islam. Dengan sebab dia banyak ratusan orang masuk Islam. Cuma dia tidak ingin di-publish karena khawatir banyak orang-orang yang tidak suka ya. Intinya, dia cerita, "Saya dahulu Ustadz keluar dari pondok, kerjaannya jualan jimat. Jadi belajar di pondok, kemudian lulusannya jualan apa? Jualan jimat." Luar biasa. Akhirnya Allah beri hidayah kepada saya. Dan orang banyak suka pakai jimat. Kenapa? Ingin cari jalan pintas. Susah kalau pakai ini, pakai apa, jimat yang cepat. Supaya cepat kaya, supaya cepat ini, supaya ini. Pakai jimat. Dan ini adalah bersandar kepada sebab yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau jimat itu memang boleh, maka Rasulullah SAW akan suruh pakai jimat. Bahkan Rasulullah SAW melarang jimat. Bahkan dalam hadis Uqbah bin Amir, Rasulullah SAW memerintahkan seorang untuk memutuskan seluruh jimat yang ada di hewan-hewan. Karena di hewan juga dipasang jimat. Pakai water, pakai semacam senar. Senar yang buat anak panah, kalau sudah enggak dipakai, sudah lama, dijadikan jimat, diikatkan di hewan-hewan. Ya, jadi jimat itu berbagai macam model. Bahkan di antara model jimat adalah foto. Foto kiai. Dipajang misalnya di rumah makan, dipajang di rumah. Niatnya apa? Supaya menolak bala. Supaya datang berkah. Ya akhi, ini tidak boleh, ini kesyirikan, tidak boleh. Ini foto kiai dijadikan apa? Dijadikan jimat. Sampai ada kejadian, kebakaran di suatu kampung, di suatu pasar, ada banyak toko yang terbakar, ada satu toko yang tidak terbakar, dan ada foto kiainya di situ. Akhirnya apa kata orang tersebut, pemilik toko, lihat, gara-gara ada foto kiai, akhirnya toko tidak terbakar. Dan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal toko-toko yang lain juga banyak foto kiainya juga terbakar. Ini kebetulannya tidak terbakar. Yang lain juga banyak foto kiainya juga apa? Terbakar. Oleh karenanya jimat hukumnya adalah syirik. Kenapa syirik? Karena asalnya kita disuruh bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kita disuruh untuk membaca doa dalam segala hal? Keluar rumah ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ya, masuk masjid, keluar masjid, mau tidur, bangun tidur, mau makan, setelah makan, bahkan mau berhubungan sama istri, agar kita senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya, doa naik kendaraan, diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa bersafar, doa masuk negeri, doa masuk pasar, doanya ada semua. Itulah kalau kita katakan perkara yang diajarin oleh Nabi sebagai pegangan kita agar kita senantiasa bersandar kepada Allah. Adapun jimat tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang pakai jimat dia bersandar kepada jimat tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Barang siapa yang mengandungkan sesuatu akan dibuat bertawakal kepada sesuatu tersebut. Sehingga apa? Kalau dia mau perang, dia pakai jimat. Kalau enggak pakai jimat, dia takut kayaknya enggak bisa menang. Seakan-akan jimat yang menentukan apa? Menangnya. Sebagian orang Islam seperti itu, mau perang pakai jimat, mau perang mandi kembang pakai jin, bantuan jin. Akhirnya ada yang kalah, ya kalah juga. Oleh karena sebagian orang mengatakan, oh nenek moyang kita dulu sakti-sakti, jagoan, bisa ini, bisa anu, bisa ini. Kita bilang percuma nenek moyang sakti-sakti, tapi dijajah Belanda 350 tahun, apa fungsinya kesaktian tersebut? Justru kita lihat perjuangan tatkala menang dengan takbir, dengan Allahu Akbar, bukan dengan jimat. Kalau seorang mau berdagang, dia pakai jimat, jimat pelaris. Kalau jimatnya enggak dia pakai, seakan-akan dia tidak akan beruntung. Berarti tawakalnya kepada jimat, inilah syirik seperti itu. Mungkin dia berkata, "Ustaz, saya meyakini ini hanya sebab yang memberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala." Itulah kesyirikan. Itulah kesyirikan, syirik kecil. Kalau Anda meyakini jimat itu mendatangkan rezeki secara langsung, itu syirik besar. Kalau Anda meyakini jimat itu hanya sebagai sebab, itulah syirik kecil. Itulah syirik kecil. Kapan Anda meyakini jimat tersebut menjadi langsung mendatangkan rezeki, berarti itu syirik besar. Ya. Sebagian orang pakai gelang ya, supaya menolak penyakit, ini semua syirik ya ikhwan, harus dibuang. Kalau ada saudara kita yang pakai jimat, diputuskan. Terkadang jin-jin tinggal di jimat tersebut. Saya pernah suatu hari meruk ya, ada sebagian orang kemasukan jin. Kemudian sempat berbicara dengan jin tersebut, saya tanya, "Di mana kau tinggal?" Jadi kata jin ini waktu dia berbicara, "Ini orang ini telah membakar rumah saya." Saya bilang, "Rumahmu di mana dibakar? Memang kau tinggal di mana?" Kata dia, "Saya tinggal di jimatnya, di jimat kakaknya. Dan dia telah memutuskan jimat kakaknya, kemudian dia bakar, rumah saya terbakar." Jadi terkadang jimat itu ditinggali oleh apa? Jin. Sehingga orang semakin bertawakal kepada jimat tersebut. Ya, oleh karenanya barang siapa yang kemudian dapat jimat, hendaknya dia buka sambil baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Qul huwallahu ahad, ayat kursi. Dia baca, kemudian dia hilangkan tulisannya di air misalnya supaya hilang. Dan saya ingatkan pula, sebagian jimat memang pakai Al-Quran, tetapi dengan cara-cara yang buruk. Contoh, Al-Quran ditulis dengan terpisah-pisah hurufnya. Ini tidak boleh. Contohnya Al-Quran ditulis dengan darah. Darah kodok kayak darah haid kayak. Terkadang ditulis di kulit bangkai. Ini semua penghinaan terhadap Al-Quran. Terkadang jimat tulis dengan Al-Quran, terus ditambah raja-raja, atas bawah, dikasih gambar, dikasih kotak-kotak, dikasih angka-angka, ini apa seperti ini. Ini mencampurkan kebenaran dengan kebatilan. Dan Rasulullah SAW tidak pernah menjadikan Al-Quran sebagai jimat. Makanya Rasulullah SAW mengajari kita untuk ruqyah. Kalau kita berobat dengan dibaca. Kalau kita mau tidur, kita baca ayat kursi. Bukan ayat kursinya kita tempel di dada kita baru kita tidur. Tidak. Ayat kursinya dibaca. Qul huwallahu ahadnya dibaca. Qul a'udzu birabbil falaqnya dibaca. Ditiupkan kemudian diusapkan ke tubuh. Bukan kita ambil Al-Quran, kita pajang Al-Quran 10, setan tidak bisa masuk. Ini dari mana seperti ini? Supaya setan tidak masuk, pasang ayat kursi di kamar. Tidak ada dalilnya. Setan juga masuk tanpa baca ayat kursi tersebut, dia masuk nyelonong ganggu antum. Ya. Antum ingin tidak diganggu, baca ayat kursi dengan dibaca. Dan Al-Quran diturunkan untuk dibaca. Bukan untuk ditempelkan di badan, di pinggang. Apalagi sebagian jimat, tulisan Al-Quran dipakaikan sama anak kecil. Nanti masuk WC, kena ingusnya, kena kotoran. Seorang pakai jimat dari Al-Quran, kemudian dia bermaksiat kepada Allah. Melihat hal-hal yang haram, sementara dia pakai Al-Quran di badannya misalnya. Sampai saya kenal seorang, tetangga saya dulu. Badannya ada tatonya, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tukang mabuk. Beneran. Ini bagaimana tanggung jawab terhadap Al-Quran? Dia tato di badannya, Bismillahirrahmanirrahim, tapi tukang mabuk. Semoga dapat hidayah sekarang ya. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, jimat di antara kesyirikan yang banyak tersebar. Dan orang yang memakai jimat ya, dia bertawakal kepada jimat tersebut dan dia senantiasa tidak tenang. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu." Barang siapa yang pakai jimat, Allah tidak akan sempurnakan urusannya. "Waman ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu." Barang siapa pakai jimat kerang, Allah tidak akan berikan ketenangan pada jiwanya. Tidak tenang. Dia tidak tenang. Dibuat gelisah. Hatinya gelisah. Kenapa dia pakai jimat? Orang bertawakal kepada Allah baru dia akan tenang. Maka hati-hati ya, seorang hendaknya tidak memakai jimat, tapi belajar dari doa-doa Nabi SAW dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa-doa tersebut. Dan Nabi telah mengajarkan doa dari bangun tidur sampai mau tidur kembali. Ya, itulah yang jadi kita pegangan, bukan jimat dijadikan pegangan. Taib hadirin hadirat Subhanahu Wa Taala. Di antara syirik kecil yang dilarang oleh syariat adalah beramal soleh karena ingin dipuji. Ini sudah saya bahas di pertemuan sekitar seminggu lalu. Ya. Yaitu beramal soleh untuk dipuji. Kata Nabi SAW, "Akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar, fasa'aluhu faqala ar-riya." Perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Lantas Nabi ditanya, apa syirik kecil? Kata Nabi SAW, ar-riya. Yaitu beramal soleh untuk dipuji. Dia haji supaya dipanggil Pak Haji. Dia umroh supaya dipanggil Pak Umroh. Dia dermawan supaya diumumkan namanya. Kalau dia lagi korban ingin disebutkan namanya. Dari Bapak Fulan telah mengorbankan 2 ekor sapi. Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kebetulan tidak disebut namanya. Dari hamba Allah dia marah. Kenapa hamba Allah sebut nama saya dong. Karena memang dia ingin pencitraan. Ingin diliput, ingin disebut-sebut namanya. Ini namanya riya. Ya, Nabi SAW mencontohkan tentang riya. Kata Nabi SAW, yakumur rajulu fayusalli fayuzayyina salatahu lima yaro min nadhari rajulin ilaihi. Seorang berdiri, kemudian dia sholat, dia bagus-baguskan sholatnya, karena dia tahu orang sedang melihatnya. Dan di antara amal soleh yang rawan orang terjerumus riya adalah haji dan umrah. Di antara amal soleh yang rawan orang terjerumus riya adalah haji dan umrah. Kalau sholat, orang mungkin tidak riya, semua orang pun sholat. Kecuali sholat malam, kemudian ini cerita-cerita, mungkin riya. Tapi kalau sholat 5 waktu, ya semua orang juga sholat. Apa yang mau dia riakan? Kalau puasa bulan Ramadan, juga susah untuk riya. Semua orang juga puasa bulan Ramadan. Tapi kalau haji, tidak semua orang haji. Baik haji plus maupun haji ekonomi. Apalagi haji koboy. Ya. Pamer lagi haji koboy. Saya haji 5 kali. 4 semuanya haji koboy. Melanggar peraturan. Mau pamer-pamer lagi. Kemudian, ya makanya Rasulullah SAW waktu haji beliau berkata, Allahumma hadhihi hajjatun la riya'a fiha wala sum'ah. Ya Allah, inilah hajiku. Tidak ada riaknya, tidak ada sum'ahnya. Kenapa? Karena riak. Karena haji itu rawan untuk riak. Betapa banyak orang, ya kalau tidak dipanggil Pak Haji, dia marah. Undangan datang, tidak ada huruf H-nya, dia marah, dia tersinggung. Ini saya sudah keluarkan 40 juta, tidak ada pasang H. Tidak ada penghormatan. Saya sudah haji 3 kali. Ha-ha-ha. Ya. Oleh karenanya, ya ikhwan, rugi kalau kita hanya berhaji hanya untuk dipanggil Pak Haji. Maka seorang latih dirinya agar tidak terjerumus dalam syirik kecil ini. Itu beramal soleh untuk dipuji. Ya. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Farriya wa indaqqa wa huwa muhbitun lil amal." Riya itu meskipun tipis, dia menggugurkan amal seseorang. Kalau Anda beramal soleh, ingin dipuji oleh 5 orang sama ingin dipuji oleh 1000 orang sama saja. Sama-sama ingin dipuji. Maka amalan Anda tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tatkala Anda beramal soleh, ingin dipuji oleh orang. Oleh karenanya orang yang melakukan riya diadab oleh Allah pada hari kiamat kelak. Rasulullah SAW menyebutkan awalu ma yuqda yaumal qiyamah thalatha. Orang yang pertama kali disidang oleh Allah tiga golongan. Tiga golongan ini orang-orang hebat semuanya. Yang pertama asyahid, orang yang mati syahid, rajulun ustushid, orang yang mati syahid. Yang kedua ustad. Yang ketiga dermawan. Ini tiga orang hebat. Makanya Rasulullah SAW sebutkan ini contoh tentang tiga orang hebat. Sebenarnya surga mereka paling tinggi, tetapi karena mereka riya justru mereka masuk neraka pertama kali. Yang pertama kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rajulun ustushid, seorang yang mati syahid. Fa'utiya bihi, kemudian dia datangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'arrafa bihi ni'amahu fa'arrafaha, kemudian Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya dan dia pun ingat. Dia orang jagoan, ya, badannya kuat, badannya sehat, pandai main pedang, pandai menggunakan senjata. Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepadamu? Kata dia, "Qataltu hatta stushhid." Ya Allah, aku perang sampai aku meninggal dunia karena engkau. Kata Allah, "Kadzabta." Kau dusta. "Walakin qatalta liyuqal annaka jari." Tetapi kau berperang supaya kau dikatakan pemberani. "Wa qad qil." Dan telah dikatakan. Tujuanmu berperang supaya dikenal sebagai jagoan telah dikabulkan oleh Allah, tapi di akhirat masuk neraka. Tsumma umira bihi fa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya sampai dilemparkan dalam neraka jahanam. Yang kedua, ustaz. Antum kira ustaz masuk surga? Belum tentu. Ada ustaz yang masuk neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu." Seorang yang belajar ilmu agama dan mengajarkannya. Wa qara al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Baca Al-Quran. Qari dan ustaz. Ya. Tapi masuk neraka. Kenapa? Ya. Dia belajar ilmu agama. Ya. Untuk dikenal. Untuk supaya dianggap orang alim. Untuk dipuji. Maka kata Nabi SAW. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Allah ingatkan tentang nikmat yang Allah berikan kepada dia. Ustaz, orang ini mungkin bacaan Qurannya bagus, tajwidnya bagus. Orang ini ustaz, pintar ngomong. Kalau enggak pintar ngomong enggak jadi ustaz. Orang ini hafalannya kuat. Hafal Quran, hafal hadis, ya. Tapi dia pamer aja. Dia pamer. Niatnya supaya untuk pamer. Maka Allah ingatkan nikmat-nikmat tersebut dan dia ingat. Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Wahai ustaz, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, "Qara'tu fikal Quran wa 'allamtu." Ya Allah, saya ini baca Quran karena engkau dan saya mengajarkan Al-Quran karena engkau. Subhanallah, orang terbaik kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Harusnya dia orang terbaik, harusnya dia ustaz orang terbaik. Tetapi gara-gara dia riya, maka dia masuk neraka pertama. Kata Allah, kadzabta, kau dusta. Kau tidak belajar Quran, kau tidak mengajarkan Quran karena aku. Walakin liyuqal annaka qari. Tetapi kau baca Quran supaya kau dikatakan ahli baca Quran. Wa qad qil, dan tujuanmu supaya dipanggil qari telah dikabulkan. Kau terkenal. Kau terkenal. Oh, ini ustaz, oh ini qari, ini syekh, ini macam-macam. Tapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ingin disanjung, ingin dicium tangannya, ingin diakui dan macam-macamnya. Maka dilempar dalam neraka jahanam. Yang ketiga, rajulun a'tahu Allahu min asnafil mali kulli. Seorang yang Allah berikan segala jenis harta, dia punya. Sawah ladang dia punya, rumah mewah dia punya, mobil mewah dia punya, gedung indah dia punya, ya, emas, perak dia punya, uang dia punya. Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan harta yang aku berikan kepadamu? Kata dia, "Ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha." Ya Allah, tidak ada jalan kebaikan pun yang kau suka aku berinfak dalam jalan kebaikan tersebut kecuali aku infakkan. Ada anak yatim saya infak ya Allah, ada janda yang susah saya infak ya Allah, ada orang ingin bangun masjid saya bantu ya Allah, ada orang bangun pondok saya bantu ya Allah, ada orang butuh dakwah saya bantu ya Allah, semuanya karena engkau. Kata Allah, "Kadzabta, kau dusta, walakin liyuqal annaka jawad." Tetapi kau melakukan itu semua supaya kau dikenal sebagai donatur, sebagai dermawan. Wa qad qil, dan telah dikatakan. Maka seorang berhati-hati bertakwa kepada Allah. Waktu dia beramal soleh, niatnya untuk siapa? Anda datang jauh-jauh untuk berhaji, jangan untuk supaya dipanggil Pak Haji, rugi. Duit sudah banyak, 40 juta, belum setengah mati ninggalkan istri di rumah, puasa 40 hari, belum ninggalkan anak-anak, kemudian hanya ingin dipanggil Pak Haji, enggak dapat pahala, rugi. Rugi. Pamer-pamer lagi, buat apa? Foto depan Ka'bah, pakai topi Pak Haji, kemudian pajang depan rumah, maksudnya apa? Maksudnya apa? Oh, untuk kenang-kenangan, yang benar kenang-kenangan. Maksudnya apa? Ya Ivan, hati-hati. Niat itu sangat rawan. Oleh sekarangnya seorang berusaha untuk mengikhlaskan niatnya. Latih diri kita untuk beramal soleh supaya tidak, bukan ingin dipuji, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan, jangan cari pujian. Jangan cari pujian. Ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Saya tidak ingin mengulangi pembahasan ini. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, namun satu yang saya ingatkan kembali, latih diri kita untuk menyembunyikan amal soleh. Jangan kita cerita. Latih diri kita untuk menyembunyikan amal soleh. Menceritakan amal soleh bukan dosa, kalau ikhlas. Tetapi kalau amal soleh disembunyikan, pahalanya lebih besar daripada amal soleh yang ditampakkan. Kata Allah, in tubudu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian menampakkan sedekah, maka itu baik. Yang penting ikhlas, dapat pahala. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara. Tapi kalau kalian sembunyikan, maka pahalanya lebih besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kala kita beramal soleh, terkadang kita digelitiki oleh setan untuk cerita. Hati-hati ya. Cerita enggak apa-apa, yang penting ikhlas. Tetapi khawatir nanti terjerumus dalam riya. Orang para salaf dahulu, mereka beramal soleh, mereka sembunyikan amal soleh mereka supaya tidak ketahuan. Ya, supaya tidak ketahuan. Mereka ingin yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka bersusah payah. Sampai di antara mereka ada yang ketahuan marah-marah. Kalau ketahuan marah-marah. Kenapa tahu saya beramal soleh? Ingin sembunyikan amal solehnya. Ya. Mereka bersusah payah untuk menyembunyikan amal soleh mereka. Contoh seorang salaf. Dia semalam suntuk solat malam. Begitu menjelang subuh dia tidur. Pura-pura tidur. Pas subuh terbangun bersama teman-temannya. Dia pura-pura mengatakan, waduh tadi malam ya enak tidur. Ya. Padahal dia sempat sholat berjam-jam. Ya. Sehingga orang yang melihat dia menyangka dia tidak sholat malam. Padahal dia sholat malam. Apa? Dia ingin menyembunyikan amal solehnya. Dia ingin menyembunyikan amal solehnya. Makanya Nabi memuji di antara 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Rajulun tasaddaqa biyaminihi fa'akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang berinfak dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Padahal tangan kiri itu sangat dekat dengan tangan kanan. Namun disembunyikan tangan kiri tidak tahu. Ini dalil bahwasanya dia berusaha menyembunyikan amal solehnya. Kalau orang dahulu bersusah payah menyembunyikan amal solehnya, kita dapati sebagian orang zaman sekarang justru memamerkan amal solehnya. Justru mencitrakan dirinya. Semua dia liput. Dia kesana diliput, dia kesini diliput, dia ke... Ngapain ya? Orang salaf dahulu mereka ketakutan terjerumus dalam riya, padahal ibadah mereka luar biasa. Sekarang apa-apa saja diliput, masukkan ke Facebook, masukkan ke YouTube, masukkan supaya orang tahu. Akhi buat apa? Amal soleh Anda itu sangat Anda butuhkan pahalanya pada hari kiamat kelak. Kalau ternyata riya, tidak ada pahalanya, rugi. Dan saya ingatkan, orang yang riya, dia bukan nol, tapi minus. Bukan cuma nol, bahkan dia berdosa. Masih mending orang riya pahalanya tidak ada, masih mending. Bukan demikian, riya tidak demikian. Orang yang riya pahalanya bukan cuma nol, bahkan apa? Minus, karena itu dosa, syirik kecil. Beramal soleh untuk dipuji oleh orang lain. Makanya kalau ada orang suka muji-muji kita, kita tegur, ya akhi, enggak usah akhi. Saya takut saya riya. Bahkan kita baca doa, kita mengatakan Allahumma la tu'adzibni bima yaqulun waj'alni khairan ma yadhunun. Ya. Waghfirli ma la ya'lamun, dengan mengatakan ya Allah, jangan kau siksa aku atas apa yang mereka lakukan, dan ampunilah aku atas apa yang mereka tidak ketahui tentang kekurangan-kekuranganku, dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka persangkakan. Orang kalau muji kita, jangan kita kemudian riya. Ya akhi, banyak aib kita yang dia tidak tahu, banyak aib kita yang dia tidak tahu. Makanya Nabi SAW mengatakan, idza ra'aitumul maddahin fahthu ala wujuhihim turab. Kalau kalian melihat ada orang tukang puji-puji, lemparkan pasir di wajahnya. Jadi kalau ada orang sering kali puji antum, antum ini masya Allah, bapak ini gini. Tunggu, saya cari pasir. Buat apa? Lempar wajahmu. Makanya disebut dengan apa? Pujian itu, ada istilah apa istilahnya, pembunuh. Pujian itu membunuh seorang. Orang tadinya ikhlas bisa buyar keikhlasannya. Gara-gara apa? Pujian. Hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara syirik kecil tadi adalah riya. Di antara syirik kecil adalah ujub. Ujub itu apa? Ujub itu seorang merasa punya andil dalam keberhasilannya. Sehingga dia merasa Allah dan dia yang membuat dia berhasil. Seorang yang benar, yang bersyukur kepada Allah, yakin segala keberhasilannya murid dari Allah. Memang dia melakukan sebab, tapi keberhasilan murid dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya orang yang bersyukur dan tidak ujub. Makanya dia mengatakan, hadza min fadli rabbi, ini semua dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Saya berhasil dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sukses karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Saya punya duit banyak, karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Saya punya istri cantik, karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita ujub, hati-hati. Kenapa sebenarnya mengatakan ujub syirik kecil? Karena Anda merasa bergandengan dengan Allah menentukan keberhasilan Anda. Sebenarnya orang seperti kata Fir'aun, innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini kaya karena saya punya ilmu, kata Fir'aun. Inilah ujub. Dia merasa karena dia punya ilmu, maka dia berhasil. Padahal betapa banyak orang lebih pintar daripada Fir'aun, tidak daripada Korun, mohon maaf, Korun. Korun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini kaya karena saya punya ilmu. Dia lupa bahwasanya betapa banyak orang lebih pintar daripada dia, lebih berilmu, tidak kaya-kaya. Maka tidak boleh kita mengatakan seorang karena saya pintar maka saya kaya. Tidak ada. Ya ikhwan, tidak ada kaedah bahwasanya kekayaan berbanding lurus dengan kepintaran. Itu tidak ada. Semakin pintar semakin kaya. Itu tidak ada. Tidak benar itu. Betapa banyak orang pintar luar biasa. Dulu jagoan waktu di kuliah bersama kita. IP-nya 4. Tetapi miskin. Sampai ada yang kepalanya botak. Kemudian ilmuwan. Pak hafal rumus-rumus, uang gak ada, mau haji, belum bisa haji sampai sekarang. Benar, jadi kepintaran tidak menunjukkan. Banyak orang yang tidak pintar, mungkin cuma sekolah SD, jualan bebek goreng kaya raya. Ya tidak. Oleh karena jangan seorang mengatakan saya kaya karena saya pintar, gak ada. Gak benar, itu ujub namanya. Itu ujub. Tapi Anda bilang, karena Allah, alhamdulillah, kemudian dengan sebab saya belajar, alhamdulillah Allah berikan kemudahan bagi saya. Anda sebutkan sebab, tidak mengapa. Tapi Anda jangan lupa, ini semua karena siapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang mengatakan saya berhasil karena pengalaman saya. Subhanallah, sebagian orang bahkan nulis buku pengalaman dia. Ya tidak apa-apa, tapi banyak tidak bisa ditiru. Banyak tidak bisa ditiru. Kenapa? Karena Allah telah mengatur dia. Dia seperti itu. Mungkin ibunya sering berdoa sehingga dia kaya. Mungkin dia menanggung anak yatim. Allah kasih rezeki kepada anak yatim lewat dia misalnya. Tidak bisa ditiru. Jangan mengatakan karena saya banyak pengalaman, maka saya kaya, saya berhasil. Ya akhi, betapa banyak orang pengalamannya juga banyak, enggak kaya-kaya. Kenapa pengalamannya jadi anak buah terus? Enggak pernah punya pengalaman jadi bos. Karena hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, seorang menghindarkan diri daripada ujub. Kalau dia mendapatkan keberhasilan, dia serahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, salatu muhlikat. Tiga perkara yang membinasakan. Syuhun muta'un wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i bi nafsihi. Kata Nabi SAW, tiga perkara yang binasakan. Yang pertama, hawa nafsu yang diikuti. Kemudian kerakusan tentang harta yang ditaati. Kepelitan, dia pelit dan dia rakus dengan harta, ditaati. Yang ketiga, seorang ujub dengan dirinya. Seorang ujub dengan dirinya. Anda tidak boleh ujub, tapi serahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia akan selamat dari penyakit riya dan dari penyakit ujub. Iyyaka na'budu, dia mengatakan, ya Allah, hanya kepada engkau aku beribadah. Maka saya tidak butuh pujian orang. Saya tidak serahkan ibadah saya kepada orang. Saya haji untuk engkau. Saya haji supaya diampuni dosa-dosa saya. Saya berdakwahnya untuk engkau, ya Allah, bukan karena manusia. Saya sholat, saya puasa karena engkau. Iyyaka na'bud. Kalau dia mewujudkan iyyaka na'bud dalam kehidupannya, dia akan selamat dari penyakit riya. Kalau timbul riya, ingat ayat ini. Iyyaka na'bud. Hanya kepada engkau aku beribadah, ya Allah. Aku tidak butuh pujian mereka. Aku tidak butuh pengakuan mereka. Tidak butuh. Tidak perlu. Kemudian iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau aku mohon pertolongan. Ya Allah, artinya apa? Kalau bukan karena pertolonganmu, aku tidak bisa berhasil. maka dia akan selamat dari penyakit ujub. Dia akan selamat dari penyakit ujub. Ini obat yang paling baik untuk melawan penyakit riya dan penyakit ujub. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Taib. Di antara bentuk syirik kecil, di antaranya adalah bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah kufur atau telah berbuat kesyirikan. Yaitu kufur kecil dan syirik kecil. Maka seorang tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara kesyirikan mengatakan wan nabi, demi nabi, enggak boleh. Ini saya sering dengar orang Indonesia kalau sumpah demikian. Demi Allah, demi nabi, enggak boleh. Antum hanya boleh bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan nama Allah atau dengan sifat-sifat Allah. Fa bi izzatika, dengan keperkasaan Engkau ya Allah. Fa bi izzatillah, dengan keperkasaan Allah. Ya, boleh bersumpah dengan sifat Allah atau dengan nama Allah, karena sifat Allah bukan makhluk. Makanya boleh bersumpah dengan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu diantaranya firman Allah sifat Allah. Bukan kesyirikan, tapi kalau bersumpah dengan makhluk tidak boleh. Makanya tidak boleh mengatakan demi nabi, apalagi demi wali. Ya. Tidak boleh, ini kesyirikan. Rasulullah SAW mengatakan adalah kesyirikan. Tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau Allah, maka Allah bebas bersumpah dengan makhluknya, terserah Allah. Allah bersumpah dengan wal asr demi masa, Allah bersumpah dengan wad duha demi duha. Allah mengatakan ya, apa namanya? Allah bersumpah dengan negeri kota Mekah, terserah Allah Subhanahu wa taala. Watini wazaitun demi buah tin demi zaitun, terserah Allah. Kalau kita enggak boleh. Kita hanya bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Taib hadirin rahmatillah Subhanahu wa taala. Di antara syirik kecil adalah mengatakan karena kehendak Allah dan kehendakmu. Ada seorang sahabat berkata kepada Nabi SAW, Masya Allah wa syi'ta. Karena kehendak Allah dan kehendakmu wahai Muhammad. Orang ini, dia bukan berarti mengatakan Nabi Muhammad sejajar dengan Allah. Tidak. Tapi dia hanya berkata-kata. Keyakinan tidak. Tentunya dia tahu Muhammad adalah, SAW adalah makhluk. Tetapi karena dia mengagungkan Rasulullah SAW, dia memuji Nabi sampai dia mengatakan Masya Allah wa syi'ta karena kehendak Allah dan kehendakmu Rasulullah. Rasulullah SAW marah. Kata Rasulullah SAW, Aja'altani lillahi niddan. Kau ingin menjadikan aku tandingan bagi Allah. Dalam riwayat, Aja'altani lillahi idlan. Kau menjadikan aku tandingan bagi, timbangan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW marah. Maka seorang tidak boleh berkata karena kehendakmu. Enggak boleh. Kita mengatakan karena kehendak Allah, summa syi'ta, kemudian kehendakmu. Itu boleh kalau gitu. Karena kehendak Allah, kemudian karena kehendakmu. Di antara syirik kecil, ya, mengatakan laula fulan, kalau bukan karena si fulan, maka kita sudah tidak selamat. Kalau bukan karena polisi, kita tidak selamat. Kalau bukan karena anjing di rumah, mungkin sudah kecurian. Ini tidak boleh. Kita harus menyandarkan kepada Allah. Kita mengatakan laula Allah, kalau bukan karena Allah, kemudian karena sebab ini, maka itu tidak apa-apa. Itulah tauhid. Tapi kita melupakan Allah di saat-saat genting, justru kita lupa kepada Allah. Maka inilah kesyirikan. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Kata Allah, mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah, kemudian mereka mengingkari. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini dengan mengatakan seperti seorang yang kemudian dia berlabuh di lautan, kemudian diterpa dengan ombak yang besar, kemudian dia mengatakan, kalau bukan karena nahkodanya pintar, kita mungkin sudah meninggal, tenggelam. Inilah syirik. Kita bilang, kalau bukan nahkodanya, tapi karena Allah, Allah yang bikin nahkodanya pintar, Allah yang membuat anginnya reda, semuanya karena Allah. Kalau nahkodanya dibikin goblok oleh Allah, tenggelam. Kalau bukan karena dokter itu, istrinya sudah meninggal. Ini gak boleh. Ini syirik. Pertama kali kita sandarkan kepada Allah, kalau bukan karena Allah, kemudian dengan sebab dokter tersebut, mungkin istri saya sudah meninggal. Kalau bukan karena Allah, semua kemudian dengan sebab polisi, mungkin saya sudah dibunuh, misalnya. Maka tidak boleh seorang menyandarkan nikmat yang dia rasakan kepada makhluk. Harus dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ya beberapa contoh-contoh syirik-syirik kecil yang bisa sampaikan pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan. Besok insyaallah kita lanjutkan dengan syirik-syirik besar yang lebih berbahaya daripada syirik-syirik kecil. Kalau ada yang bertanya saya persilakan, wallahu taala alam. Terutama tentang masalah haji, karena antum insyaallah akan segera berhaji. apakah seorang wanita yang masuk Masjidil Haram harus selalu tawaf dan tidak ada solat tahiyatul masjid? Jawabannya, barang siapa yang masuk di Masjidil Haram dan ingin tawaf, maka tidak perlu tahiyatul masjid. Langsung dia tawaf. Langsung dia tawaf. Apakah dia tawaf umrah, apakah dia tawaf sunnah. Dan tatkala dia tawaf, likulli tawafin rak'atan. Dan setiap kali tawaf ada solat dua rakaat sunnah. Tawaf apapun. Tawaf wada, tawaf ifadah, tawaf sunnah, ya, tawaf kudum. Semuanya disunnahkan untuk solat dua rakaat setelah tawaf. Oleh karenanya orang yang sudah tawaf kemudian solat dua rakaat sudah mewakili tahiyatul masjid. Tetapi barang siapa yang masuk Masjidil Haram dan dia tidak ingin tawaf, ingin duduk, ingin baca Quran, maka tetap dianjurkan solat tahiyatul masjid. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yar'aka raka'ataini." Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai dia solat dua rakaat. Kalau masjid di kampung saja solat dua rakaat, apalagi Masjidil Haram yang lebih agung. Oleh karenanya saya ulangi, pernyataan sebagian jamaah haji tidak ada tahiyatul masjid di Masjidil Haram itu keliru. Yang benar barang siapa yang masuk Masjidil Haram ingin tawaf, maka tidak perlu tahiyatul masjid. Sunnahnya langsung tawaf. Tapi barang siapa yang masuk Masjidil Haram dan tidak ingin tawaf, ingin baca Quran, ingin duduk-duduk di masjid, maka hendaknya dia sholat dua rakaat terlebih dahulu. Ada tradisi di tempat kami, jika seorang baru datang haji, banyak orang berkunjung minta doa. Apakah tradisinya ada tuntunan dari Rasulullah SAW? Saya tidak tahu ada tuntunannya. Justru kalau kita ingin minta doa, tatkala dia mau berangkat, karena dia bersafar, orang musafir, doanya dikabulkan, kemudian dia ke tanah suci, doanya lebih mustajab lagi. Kalau sudah pulang, sudah selesai. Sudah selesai haji, bukan lagi di tanah suci, tapi di tanah Jawa, kemudian juga dia sudah tidak musafir lagi. Ya. Jadi kalau ada orang titip doa sama kita, ya kita sebagai sahabat, kita doain, tidak apa-apa. Jangan kita tolak. Kita bilang, saya ini siapa sih? Ya, tapi kalau dia ingin tetap doa, ya sudah, tidak apa, kita doain. Kita doakan. Kita doakan. Tapi jangan kita pamer-pamer. Iya, yang mau menitip doa siapa? Ayo, ayo, menitip doa siapa? Ente emang siapa entimu? Emang doa ente pasti dikabulkan. Bilang siapa menitip doa? Para sahabat tidak ada yang begitu ya. Tapi kalau ada yang minta doa dari kita, kita doain. Sebagai seorang saudara. Ya, jangan siapa yang menitip doa, ayo silakan, silakan. Oh, ada tarifnya. Doa ini bayarnya sekian, doa ini bayar sekian. Ya, doa minta jodoh bayarnya 50 ribu. Doa supaya ini, doa poligami paling mahal. Oleh karenanya ini tidak ada dalilnya. Apakah sholat dan berdoa di raudhah akan mendapatkan keutamaan atau pahala lebih dibandingkan di tempat lain di Masjid Nabawi? Jawabannya benar. Karena Rasulullah SAW mengkhususkan raudhah. Kata Rasulullah SAW, ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Apa yang ada di antara mimbarku dan rumahku ada taman surga. Dan kalau Rasulullah SAW menamakan itu taman surga, maka Rasulullah SAW memotivasi untuk beribadah di situ. Dan tidak ada ibadah khusus di raudhah. Tidak ada namanya sholat raudhah, tidak ada namanya zikir raudhah, tidak ada namanya doa raudhah, enggak ada. Tapi bebas doa apa saja. Dan dia lebih afdol daripada di tempat-tempat yang lain. Paling afdal sholat di Masjid Nabawi di mana? Di raudhah. Kecuali kata para ulama, kecuali sholat lima waktu, paling afdal saf pertama. Tapi kalau yang lainnya, paling afdal apa? Raudhah. Dan tatkala Rasulullah SAW menamakan itu raudhah, ada dua pendapat di kalangan para ulama secara umum. Di antaranya ada yang mengatakan, dinamakan raudhah, raudhah artinya taman. Kata Rasulullah SAW, apa yang ada di antara rumahku dan mimbarku ada taman surga. Tatkala dinamakan dengan taman surga, ada yang mengatakan taman ini nanti akan diangkat di surga. Di surga nanti raudhahnya akan diangkat di surga. Ini pendapat. Pendapat yang mengatakan maksudnya dinamakan dengan taman surga. Artinya beramal soleh di raudhah sebab untuk masuk surga. Maka antum di sini 8 hari sisihkan waktu meskipun sekali. Cukup tidak apa-apa. Ya. Sisihkan waktu. Ngantri ya ngantri tapi sabar. Ya. Ada yang mengatakan ustaz ke raudhah cuma sunnah. Tidak juga tidak apa-apa. Benar tidak apa-apa. Kalau antum tidak ke raudhah juga tidak apa-apa. Ya. Ente tidak usah ke Masjid Nabawi juga tidak apa-apa. Sholat di kampung juga gak apa-apa. Iya, gak apa-apa, sunnah. Tapi ente sudah sampai di Masjid Nabawi. Depan kita sudah ada raudhah. Sisihkan waktu. Sisihkan waktu, apalagi yang haji mungkin cuma sekali seumur hidup. Kapan lagi ke raudhah? Kalau sampai di raudhah, maka sholat sunnah berdoa. Tapi ingat, kalau anda masuk raudhah di waktu-waktu terlarang sholat, maka tidak boleh sholat. Contohnya anda masuk raudhah ba'da asar, maka jangan sholat, berdoa saja. Zikir, berdoa. Kalau anda masuk raudhah, misalnya ba'da subuh langsung, habis sholat subuh di raudhah, tidak boleh. Karena itu dilarang waktu sholat. La sholata ba'dal fajri hatta tartafi asyams, wa la sholata ba'da al-asri hatta taghiba asyams. Tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari naik, dan tidak ada sholat setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Maka kalau Anda masuk di raudhah di waktu terlarang, jangan sholat. Tapi apa? Berdoa kepada Allah, berzikir mumpung di raudhah. Bagaimana dengan statistik? Misalnya dalam statistik disebutkan bahwa semakin awal seorang pensiun, semakin panjang usianya. Ya, jangan dibilang gitu. Kita katakan berdasarkan kenyataan seperti ini. Ya, ini berarti ada bukti. Tapi bukan berarti kalau orang kamu apa namanya, jangan kalau kamu pensiun cepat biar umur panjang, enggak ada, itu enggak bisa. Tapi kita bilang kenyataan yang ada, misalnya. Misalnya kita mengatakan kenyataan orang yang hidup di perkotaan lebih banyak perceraian daripada yang hidup di pedesaan. Bukan berarti kalau orang tinggal di kota mudah cerai, enggak. Ini cuma cerita tentang apa? Tentang kenyataan, misalnya. Pengumuman kepada para jemaah Indonesia, besok pengajian dipindah ya, di situ ya. Dipindah di sini, saya juga, tapi sekitar sini, di belakang sedikit, belakang sebelah kiri, bukan di sini lagi ya. Besok, mulai besok maghrib, subuh insya Allah masih di sini, tapi kalau maghrib dipindah ya, nanti besok biar tempatnya kita di sini ya. Insya Allah nanti kelihatan ya. Tapi kita lanjutkan pertanyaan. Percaya kepada orang pintar dalam menentukan sesuatu, apakah termasuk kesyirikan? Dukun berarti kan? Orang pintar ini namanya dukun. Ya. Orang pintar, orang goblok namanya itu, dukun. Nah, beda tatkala Anda bertanya kepada ustadz, terus dia kasih saran, ya, berdasarkan ilmu dia, pengalaman dia, ya itu gak jadi masalah kalau gitu maksudnya. Tapi kalau datang kepada dukun, apalagi suruh bawa kembang tujuh rupa, kemudian bawa ini, ya, ini syirik. Ini namanya dukun, kata Nabi SAW, man ata kahinan, ya, lam tuqbal salatu arba'ina yauman. Barang siapa yang datang kepada dukun, tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Ini kesyirikan, tidak boleh. Ustaz, apakah menikah harus mempunyai cukup harta? Ini siapa yang tanya ini? Anak muda kayaknya. Jadi kata pertanyaannya, ya, apakah menikah harus mempunyai harta, pekerjaan, dan apabila kita menikah takut tidak bisa memberi makan, apakah termasuk menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya, menikah harus punya kemampuan. Ya. Kalau tidak punya kemampuan, maka berpuasa. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Nabi SAW bersabda, ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian punya kemampuan ekonomi, maka menikahlah. Fa innahu aghdhu lil basar. Karena dengan menikah lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, lebih menjaga kemaluan. Faman lam yastati' fa alayhi bisiyam. Barang siapa yang tidak mampu punya kemampuan ekonomi, maka hendaknya dia berpuasa. Namun bukan berarti punya kemampuan ekonomi harus punya rumah, enggak. Tidak harus punya rumah baru nikah, tidak. Kalau gitu lama sekali. Tidak harus punya mobil, tidak. Yang penting Anda bisa menafkahi istri Anda. Punya pekerjaan, ya. Tidak harus kaya raya, ya. Nanti lihat mertua, nanti lihat. Ya, kalau ternyata kemampuannya saya segini, penting ditanya kerjanya di mana, ya, kerja di sini. Bagaimana? Oh, saya akan berusaha. Insya Allah kalau udah nikah rezeki bertambah, ya. Bikin percaya orang mertua apa? Percaya. Sekarang gajimu berapa? Sekarang baru 1,5 juta. Jadi tetap, tapi enggak, bukan dilarang menikah, yang penting nanti bisa kasih makan istri. Yang penting nanti bisa kasih tempat tinggal buat istri, enggak mesti punya rumah, sewa rumah juga enggak apa-apa. Tapi kalau tidak mampu gimana? Kalau enggak mampu ya gimana ya? Nabi SAW suruh apa? Berpuasa. Ya. Falyastakfifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Yang tidak mampu untuk menikah, maka ya bersabar sampai Allah berikan dia kemampuan. Ya. Tapi ada yang bertanya langsung? Silakan. Apa? Tawaf wada. Tawaf wada hukumnya wajib. Oh iya, semua tawaf kaedahnya likulli tawafin rakaatan. Setiap tawaf disunahkan salat 2 rakaat. Seandainya seorang tawaf tanpa salat 2 rakaat sah, enggak jadi masalah. Seorang umrah ini tidak salat 2 rakaat, umrahnya sah, dia tidak berdosa. Karena salat 2 rakaat setelah tawaf hukumnya apa? Sunnah. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan rugi ya. Maka seorang berusaha setelah tawaf salat 2 rakaat, tawaf apapun, tawaf wada, tawaf kudum, tawaf ifadah, ya, semua tawaf, tawaf umrah, semuanya sholat dua rakaat setelah tawaf. Demikian tawaf sunnah. Kalau antum nanti sudah selesai umrah, ingin tawaf sunnah pakai baju biasa, tawaf setelah tawaf, sholat sunnah dua rakaat. Ada lagi yang bertanya? Saya enggak tahu tentang tanangan haji. Saya enggak tahu. Maksudnya apa yang ditanyain? Oh, ngutang. Coba saya nanti, saya belum tahu gambarannya, nanti insya Allah saya lihat ya, insya Allah besok mudah-mudahan. Yang bertanya yang lain, silakan. Saya enggak dengar. Toleransi beragama, kalau maksudnya artinya membiarkan mereka beribadah sesuai dengan keyakinan mereka, tidak kita ganggu kalau mereka beribadah, maka itu harusnya kita lakukan demikian. Itu toleransi yang dituntut. Tapi kalau toleransi maksudnya meyakini apa yang mereka yakini, ya, itu tidak boleh kalau itu. Kalau itu tidak boleh. Tapi kalau sekedar misalnya kalau mereka hari raya, ya silakan saja. Kalau mereka ibadah, ya kita jangan ganggu. Tidak boleh kita bakar gereja mereka misalnya. Tidak boleh. Rasulullah SAW, tadi saya sampaikan kemarin, Rasulullah SAW melarang waktu perang merusak tempat ibadah. Dalam perang saja tidak boleh merusak tempat ibadah. Apalagi dalam kondisi tidak berperang. Ya. Ya. Islam Nusantara, sampai sekarang belum ada definisi baku tentang Islam Nusantara. Tetapi secara umum bahwasanya adat istiadat harus ditimbang dengan dalil, dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukan sebaliknya, Al-Quran dan Sunnah ditimbang dengan adat istiadat. Nabi SAW di antara gelaran yang diberikan kepada beliau adalah As-Sabi. As-Sabi itu artinya apa? Orang yang keluar dari adat istiadat nenek moyangnya. Dianggap keluar dari adat istiadat nenek moyangnya.